Your subtleties that strangle me. I can't explain myself at all. And all the wants and all the needs, all I don't want to need at all. The walls start breathing, my mind's unweaving. Maybe it's best you leave me alone. A weight is lifted on this evening. Kardas FM, your timeline radio. Masih bersama Bob L. Dan gue masih bagi-bagi tips supaya tetap bugar selama puasa. Semoga tips yang sebelumnya gak bikin kalian lapar ya. Jangan sampai nih gue disangka setan yang sedang mencobai kalian selama puasa. Oke deh, langsung ke tips selanjutnya ya. Buat kalian yang sering keluar rumah pas puasa kayak gini ya kan, trik banget nih siang-siang kayak gini nih. Jangan lupa pakai pelembab, jadi kulit kalian tetap kering. Perbanyak juga minum air waktu sahur. Karena selain juga bikin kulit kita nggak kering, kalian juga nggak dehidrasi. Kayaknya lebih baik bolak-balik kamar mandi deh, daripada bolak-balik bungkus nasi. Batal dong. Jadi, kalau pakai pelembab, kulit kalian kan tetap lembab tuh. Jadi tetap kelihatan segar, tetap kelihatan deh ganteng dan cantiknya. Tapi, buat yang ada di dalam ruangan, terutama yang ber-AC ya, tetap pakai pelembab juga, kan dingin tuh, jadi kulit bisa kering juga. Pakai pelembab bibir juga deh, supaya bibir nggak kering. Terus, supaya benar-benar kelihatan tambah seger lagi, coba deh latihan fisik. Sedikit-sedikit aja, yang kecil-kecil aja. Jangan kalah sama rasa lemes. Justru, kalau kalian gerakin badan nih, bikin kalian tetap seger. Tapi jangan berlebihan juga ya. Minimal, jalan kaki lah ke masjid atau musholah. Kan deket tuh, gak usah sok-sokan naik motor deh, padahal masjid ada sebelah rumah. Nah, sholat ini juga termasuk gerakin badan, ngebakar kalori juga tuh. Jadi, ada alasan baik kan buat rajin sholat, jangan males deh. Tapi kalau punya penyakit mah, jangan lupa diminum ya obatnya. Pas sahur sama buka puasa, penting banget tuh. Gak usah makan mie dulu deh, makanan yang berlemak, apalagi sambel. Oh, makanan lain yang rasanya asam-asam gitu. Karena berpengaruh banget tuh buat lambung kalian, apalagi yang punya penyakit mah ya. Tapi abis makan juga jangan langsung tidur ya. Kan makanan butuh waktu nih buat dicerna. Ya minimal tunggu setengah jam lah. Jadi pas keadaan perut udah aman, baru deh mau tidur lagi. Ya tapi jangan lupa sholat subuh juga ya. Kalau abis buka puasa juga jangan lupa taraweh. Jangan hari pertama doang nih masjid penuh. Minggu terakhir tinggal 1-2 orang. Oke, gue masih bakal ngasih beberapa tips lagi. Jadi jangan ketinggalan ya. Tetap stay tune.